Teras, dunia, semesta, alam yang ku tahu berbeda. Tanpa musibah. Sebelum tahun 1945, atau dunia yang ku tahu berbeda, sebelum tahun 1998 atau di antara universium beda tahun itu. Renungan bagi para Raden. Raden Batavia. Forensik sosial sindrom. Relativitas tentang betapa anehnya dunia. Amerika tidak pernah menyangka Jepang, di mana pernah dimentorkan dalam membentuk bangunan dunia trading wawasannya para Japanese. Dunia sebelum tahun 1930. Cerita tentang Kekaisaran Jepang ataupun Republik Amerika atau American. Aku tidak menyangka Amerika tidak pernah berasumsi bahwa Jepang akan melancarkan serangan invasi nuklir. Aku berada di tahun 15890 atau lebih dari jauhnya milenia. Aku pengembara waktu. Aku dari dimensi universium yang berbeda. Aku melihat dunia berganda dalam pertanyaan yang universiumnya berbeda-beda realita. Aku harus mereplika tiru. Bahkan menghoax peranan sinemasiologi di mana adopsi. Aku harus membuat atau membangun duniaku menjadi realita yang berbeda sejak tahun sebelum invasi nium Jepang, bahkan jauh sebelum Jerman. Dunia seharusnya sempurna. Aku menyebut dunia yang sempurna itu adalah Universium 1. Sedangkan sedekat apa duniaku masih tetap bertengkar ataupun musibah berperang dalam invasinium dari planet lain atau galaksi lain. Pulau Batavia, di mana aku memulai perjalanan menyelidiki agresitium atau agresi sebelum. Kiranya jurnal ini tentang dunia yang ku tahu berbeda.